Kau menyentuh hatiku lagi ketika semua berakhir. Aku tak mengerti. Kau selalu tanya tanpa daku tentang semua yang ku rasa. Kau merindukanku, aku pun memang merindukanmu. Semestinya kau tak peduli tentang perasaanku, tentang cintaku. Tentang perasaanku.